ingatlah kalian kepadaku, maka aku juga akan ingat pada kalian. Elingo kowe kabeh marang ingsun, ingsun yo eling marang kowe. Paham? Kalau kamu ingat aku, kata Allah, aku juga ingat kamu. Kalau kamu banyak mengingat aku juga banyak mengingat kamu. Kalau kamu cuma sedikit ingat aku, kata Allah, aku juga cuma sedikit ingat kamu. Kalau kamu terus ingat aku juga terus ingat kamu. Lah nek kamu sama sekali ndak ingat aku yo gak ngurusi dapuramu. Oke. Tak kasih cerita fadilahnya zikir biar mantep. Tapi mohon maaf, ini kejadiannya agak jauh. Kejadiannya di Mesir. Enggak roh Mesir. Gajah lho. Ngulon terus. Nek melewayu paling yo 8 tahun tekan kono. Gini ceritanya itu. Ada seorang laki-laki mbah. Campur cara Jawa enggak apa-apa nggih. Ana bocah lanang seneng karo bocah wedok. Ada cowok jatuh cinta sama cewek. Tapi ini memang col, ndak imbang. Si cewek ini cantik. Cantik kepo semlohai aduhai imut yahud bahe nol menol menol semo kebeleno kemontok kementek kementek. Molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong. Haseng lanang yes. Yes kaya ngene-ngene iki lah. Yes pokoknya janji urip ngono ae. Tapi namanya jatuh cinta, ndak iso ditahan, ndak iso diempet. Bener-bener jatuh cinta. Sayang, cintanya tak terbalas. Alias bertepuk sebelah kaki. Padahal cintanya sudah sekonyong-konyong. Koter, iya. Kirim salam, ndak direken. SMS, ndak dibales. Nelpon, ndak pernah diangkat. Nyuruh temennya untuk nyampein, malah diejek. Wah susah ini si cowok, susah banget. Orang namanya cinta, prinsipnya dia gak bisa hidup kalau gak nikah sama dia, saking cintanya. Akhirnya jare sing lanang ini, kalah rupa menang dupa, kalah donya menang donga. Cinta ditolak ulang-ulangane sapa. Santri kok moro dukun. Kiai ngono lho, Bro. Santri kok moro dukun. Cinta ditolak, kiai bertindak. Oh, dukun santri moro dukun ini santri kepet. Sowan kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa lungo? Nggih, Yai. Ana apa, Le? Ngapunten, Yai, kepareng matur. Ya, ana apa? Kula niku cinta kalih lare estri, Yai. Pun cinta kula mboten saged dimpet, Yai. Kula mboten saged urip lan mboten nikah kalih lare estri niku. Tapi cinta kula mboten dibales, cinta kula ditolak. Kula SMS mboten ate dibales, kula telepon ndak diangkat, kula kirimi salam malah dinyek, Yai. Kula pokoke mboten saged urip lan mboten kalih lare niku. Padahal kula niate nggih sae, Yai. Badhe kula nikah, mboten kula oret-oret, mboten kula onteng-onteng. Saya niat tanggung jawab, Yai. Saya niat lillahi ta'ala. Pun kula nyuwun tulung ten Yai, minta tolong bantuan ke Yai. Bagaimana caranya supaya cewek ini mau dengan saya, mau menikah dengan saya? Saya janji akan bertanggung jawab, saya nikah. Oh, Yai dijaluki tulung ya. Ya. Tapi syaratnya kudu manut. Soale ilmu ngene iki syaratnya kudu manut. Nggih, Yai, manut. Yakin? Nggih, Yai, yakin. Ikhlas ya? Nggih, Yai, ikhlas. Mantep ya? Nggih, Yai, mantep. Ya wis. Sapa jenenge bocah wedok sing mbok cintai iku? Sulastri, Yai. Umpamane. Sulastri, nggih, Yai. Ya wis, mlebu kamar. Iki tesbih sekelen. Aja metu-metu nek durung tak dodhok lawang iki. Wen nang jero kamar sebuten jenenge bocah wedok sing mbok cintai kuwi. Ojo leren-leren, ojo mandek-mandek, lek durung tak dodok lawangmu. Dadi tasbih diumetno wer wer wer wer karo zikiran sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri. Wong pesene kiai ngono. Kongkon nyebut jenenge bocah wedok sing disenengi mau, zikir nyebut jenenge bocah wedok sing dicintai, ora oleh mandek-mandek sakdurunge didodok lawange. Mantep yakin ceritane wong mantep wong yakin. Sulastri sulastri sulastri wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri. Subhanallah. Kuasane Gusti Allah. Kira-kira 2 jam. Ana bocah wedok namu nang daleme kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu-mlebu nduk. Nggih, Yai. Lungguh-lungguh. Nggih, Yai. Sapa iki? Kula Sulastri, Yai. Ana apa? Ana apa? Ngapunten, Yai. Kula badhe matur, kula niki rumangsa salah, rumangsa kedosan. Ana apa, nduk? Ana apa? Ngeten, Yai. Wonten lare jaler niku cinta sangat kalih kula. Lare niku niate nggih sae badhe nikahi kula, tingale larene nggih tanggung jawab, tapi kula tolak, Yai. SMS mboten nate kula bales, telepon mboten kula angkat, kirim salam mboten kula reken. Padahal niku larene nggih santri, pancen larene rupane ya ora bejaji. Tapi larene niku nggih mulang ten TPQ, nggih tukang azan, nggih sregep jamaah. Kula rumangsa kedosan, Yai. Kula nyek, kula lok-lokke. Dukun niki wau kok kados enten sing narik kula dikengken mriki. Pun kula pasrah ten Yai, terus pundi supaya lare jaler niku mangke nek enang lene kula pokoke kula pun ikhlas, kula pun ridho, kula purun dipun nikah. Ngono, Nduk. Nggih, Yai. Iki sing nang jero isih wiridan. Sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri. Taman ikhlas temen, Nduk. Nggih, Yai, kula ikhlas, kula nderek. Pasrah jenengan. Ya wis enten ana. Akhire bocah lanang sing nang jero wiridan kalih muter tasbih wau digedhor lawangane mbek Yai. Dok dok dok. Ya Allah, saking khusyuke lek zikir. Digedhok lawange lho ndak krungu. Wis sik zikir, sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri. Digedhok luwe banter meneh. Dor dor dor. Panggah gak krungu pancet ndak krungu. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Ditobrak ame kiai lawange dor. Jare kiai, ya pantes lek gak krungu. Wong khusyuk banget. Kek zikire ki ambek gobek gobek sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri saking khusuke terus ditepuk pundake ambek kiai bok cukup le kuwi ku sik wiridan sulastri sulastri sulas yai. Dia baru nyadar kalau ditepuk pundaknya sama kiai. Wis le, cukup zikirmu. Ayo saiki metu wa. Metu. Begitu melangkah pintu. Betapa kagetnya ini cowok. Melongo. Hah? Karena di luar sudah ada siapa? Apa iki le, bocah wedok sing mbok cintai, sing cintamu ditolak. Nggih, ya ini kisulastri. Niki sulastri yae. Iki bocah wedok sing jare arep mbok nikah. Kowe arep tanggung jawab. Nggih yae niki sulastri yae. Wis, iki bocah wis mara rene, bocah wis ngomong ikhlas bersedia mbok nikah, bersedia dadi bojomu. Saiki piye? Masya Allah, ini cowok langsung menyosop. Dingkel dingkel sujud nang ngarsane Gusti Allah matur, ya Allah Gusti, baru saya sebut nama makhlukmu yang saya tuju datang beneran. Nembe kula sebut namine makhluk jenengan sing kula maksud sing kula tuju teko saestu baru saya sebut nama Sulastri. Sulastri datang bener. Apalagi kalau yang aku sebut asmamu ya Allah, apa maneh sing tak sebut asmane Gusti Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sing teko ora mek sulastri tok, yo Ayu Ting Ting, yo Cita-Cita Ta, yo Saskia Gotik, yo Dewi Persik, yo Julia Perez, wis teko kabeh. Apal konco kabeh kuwi.